Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa la wala quwwata illa billah wa ba'd. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala wa kana qiyamuhu sallallahu alaihi wasallam bil lail ihda sarqah aw sarasa asrah. Salat malam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 11 rakaat atau 13 rakaat. Kemudian Ibnu Abbas wa Aisyah radhiyallahu anhuma bainahu sabatanhuma hadza wa hadza. Karena telah habis dari keduanya ini dan ini maksudnya 11 rakaat dan 13 rakaat. Wa fi sahihain anha ila an Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rakaat. Kata beliau radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah di bulan Ramadan ataupun bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Fi sahihain anha aidan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail salasa'a raka'ah yutri min dhalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in ila fi akhirihin. Biar Rasulullah SAW salat di malam hari 13 rakaat, witir dengannya 5 rakaat, la yajlisu fi syai'in ila fi akhirihin, tidak boleh duduk kecuali di rakaat yang terakhir, di rakaat kelima. As-sahih ana Aisyata al-awwal, yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha yang pertama yaitu 11. Raka'atani faqal ihda asrah. Adapun dua rakaat yang lebih dari 11 rakaat itu huma raka'ata al-fajr. Ada dua rakaat qabla subuh. Ja lalika mubayyanan anha. Datang ini dengan jelas dari beliau radhiyallahu anha di hadis bi ainihi kana Rasulullah sallam yusalli 13 rakaat bi raqatil fajr. Rasulullah sallam salat 13 rakaat termasuk di situ 2 rakaat qabla subuh. Dzakar Muslim fi sahihi. Wa qala Bukhari di hadis kan Rasulullah SAW yusalli bil-lail 13 raka'ah. Sumi yusalli idha samia nida bil-fajr raka'ataini khafifatain. Rasulullah SAW salat 13 raka'at. Kemudian bila salat ketika mendengar adhan, adhan subuh, 2 raka'atnya ringan. Abu Sahihain Al-Qasim bin Muhammad qala samitu Aisyah radhiyallahu anha taqulu kana salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal lail 10 raka'at. Salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu malam itu 10 rakaat. Wa yutir bi sajdah, witir dengan 1 rakaat. Wa yarka' ra'atil fajr, kemudian beliau salat 2 rakaat qabla subuh. Wadzalika 13 rakaah, itu 13 rakaat. Fahadza mubassarun mubayyanun, artinya Kalau ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan dan riwayatnya 3 rakaat, makanya 2 rakaat adalah 2 rakaat qabla subuh. Qala rahimahullahu ta'ala wa man Ibn Abbas faqad ikhtulifa 'alayh. Fi sahihain Nabi Jamrah anhu kana salatu Rasulillah sallam 13 rakaat yakni bilail. Rasulullah sallam salat 13 rakaat yakni di waktu malam. Lakin qad ja'anhu hadha mufassaran, tapi telah datang dari beliau dengan ditafsir annaha bahwasanya 13 itu bi raka'atil fajr. Qala Asy-Sya'bi salatu Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang salat Rasulullah SAW di waktu malam. Faqala keduanya ini Ibn Abbas dan Ibn Umar berkata salasa asrah raka'ah, 13 raka'at, minha saman wa yutiru bisalas, 8 raka'at salat malam, witir 3 raka'at, waraka'ataini qabla salatil fajr, dan 2 raka'at sebelum subuh. Wabi sahihain an Quraib anhu fi kisrati mabitihi inda khalatihi, kisah beliau Ibn Abbas menginap di rumah bibinya Maimunah binti Al-Harith. Anhu sallallahu alaihi wasallam salla 13 raka'ah, beliau salat Rasulullah SAW salat 13 raka'at, thumma nama hatta nafakha, sehingga kemudian tidur hingga menegur. Falamma tabayyana lahu al-fajr, ketika telah jelas waktu subuh, shalla raka'atain khafifatain, ia boleh salat dengan ringan 2 rakaat qabla subuh. Wa fi lafdhin jamdatain lafadz lain shalla wa shalla raka'atain summa raka'atain summa raka'atain summa raka'atain, 2 2 2 2 sumarakatain, sumarakatain, suma autar. Ya, 13. Suma tajang, kemudian berbaring, hatta jahil muadzin. Hingga datang muadzin, faqama pasarakatain, huifatin ketiga adu muadzin datang, memanggil baru boleh salat 2 rakaat, qabla subuh. Subahar aja kemudian kedua, diusalli subah. Nah, berkata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, faqad hasal ittifaq ala 11 raka'ah, telah ada kesepakatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya 11 raka'ah. Waktu rifa bi raka'atain akhiratain, tapi yang ada perselisihan adalah 2 raka'at yang terakhir yang dilakukan. Hal huma raka'atul fajr aw huma ghairuma, apakah 2 rakaat qabla subuh atau yang lainnya? Fidan dhafa dhalika ila adad raka'atil fard wa sunratiba allati kana yuhafidhu 'alayha, sebelumnya kalau Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Syiam Ramadan atau juga mungkin salat tarawih menyebutkan 2 rakaat ini banyak kemungkinannya bisa dimasukkan padanya 2 rakaat iftitah. Sehingga 13 dengan rakaat iftitah. Yang sudah kita baca di awal-awal di Jumat. Atau juga bisa jadi 2 rakaat itu 2 rakaat yang beliau memang lakukan setelah salat witir yang sudah kita lewati juga. Kadang Rasulullah SAW salat setelah witir 2 rakaat. Ya, juga boleh sebutkan Syalban rahimahullah menyebutkan juga bisa jadi itu adalah ba'diyah isya. Dihitung ya ba'da isya yang beliau tunda sehingga 13 dengan ba'da isya. Ya, kemudian di sini disebut Ibnu Qayyim, bisa jadi itu adalah 2 rakaat qabla fajar. Sehingga ukhtulifa fi rakaatain akhiratain. Apa 2 rakaat yang beliau lakukan terakhir ini? Haluma rakaat al-fajr ahuma ghairuhuma. Apa yang lainnya? Tadi disebutkan kalau Syekh Al-Albani di qiyam Ramadan atau di salat tarawih bisa melihat. Qala Faidan dhafa dhalika ila 'adad raka'atil fard, jika yang 2 rakaat ini disatukan, digabungkan dengan jumlah bilangan rakaat salat fardu dan salat sunnah ratib yang Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa melakukannya, ja'a majmu' wirdihi ratib, berarti datang akan ada total jumlah wirid di salat yang beliau rutini di malam dan siang itu 40 rakaat. Iya, 40 rakaat. Qala rahimahullahu ta'ala, ya, 17 salat wajib, 10 salat ratib, 27 dengan 13 ini, 40. 17 salat wajib, 10 hadis Ibnu Umar. Salat ratibah beliau jaga 10 rakaat, 27. Ditambahnya 13. 40. Karena yuhafidhu 'alaiha daiman 17 fardhan, hadis salat fardu, wa 10 rakaatin, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, atau 17 sunnah ratibah, atau bisa juga 12 kalau qabliyah zuhurnya 4 rakaat. Wa ihda asrah aw 13 rakaat qiyamul bilail, dan 11 rakaat atau 13 rakaat salat malamnya beliau di waktu malam, sehingga majmu 40 rakaat. Kalau sunnah ratibahnya 10 rakaat, berarti salat malamnya 13 rakaat. Kalau sunnah ratibahnya 12 rakaat, berarti salat malamnya 11 rakaat, 40. Wa mazada ala dzalik, adapun yang selain 40 rakaat ini, fa'aridun ghair ratib, adalah salat-salat sunnah yang arid, yang sifatnya insidental, bukan rutin dilakukan. Seperti salat al-fathi, ya, sama rakaat ketika menduduki satu daerah, menaklukkan satu negeri, salat fatah. Wa salat duha ila qadimin safar, wa salatuhu ina manazuruhu, salat di rumah orang yang beliau kunjungi, wa tahiyatul masjid, mulai dari. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, bayan bagil abdi an yuwadhiba ala hadhal wirdi da'imin adil mamat. Syogia biasa orang hamba merutini wirid ini. Wirid yani salat sunnah yang dijaga Rasul 40 rakaat. Ya, 17 wajib, 10 atau 12 salat sunnah rawatib, 11 atau 13 qiyamul lail. Pama asra'a adijabah wa'ajala fathal bab liman yakrahu kula yamin walayatin arba'ina maratan Allahul musta'an. Alangkah cepatnya ijabah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah cepatnya dibukakan pintu, ya, bagi seorang yang mengetuknya setiap hari malam 40 kali. Allahul musta'an. Nah,